Mitra Bisnis Ketua KPK Busro Mukodas mengatakan, wacana pemilihan gubernur dikembalikan kepada DPRD bisa saja dilakukan, asalkan situasi moralnya memang kondusif agar bisa terhindar dari politik uang serta korupsi. Di sisi lain, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, wacana pemilihan gubernur dikembalikan kepada DPRD sangat buruk, bahkan lebih buruk dari pola pemilihan langsung yang selama ini dinilai boros dan rawan politik uang serta korupsi. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, Bapak melihat pemilihan gubernur dikembalikan kepada DPRD lebih tidak terkontrol sehingga rawan politik uang dan korupsi ya, Pak Her? Ya, ini saya harus hati-hati betul kalau saya. Karena apa? Kita itu sudah bereksperimen ya, dan salah, ada dengan asumsi-asumsi yang salah. Termasuk asumsi saya, dulu pada masa perubahan 98 dan pasca 98 itu, kami ini semua berasumsi bahwa mereka setelah reformasi tidak ada kekuatan yang represif, kita sama-sama bangun bangsa gitu. Pikiran ini terbukti naif gitu. Mengapa Bapak menilai itu sangat naif, Pak Her? Naifnya apa? Pemimpin-pemimpin yang menjadi elit baru, kemudian dia tidak menjadi pemimpin, dia ngerampok berjamaah. Sikap ini yang tidak kami perhitungkan sama sekali gitu. Dan sekarang jangan diberi peluang lagi gitu. Kita tinggal memperbaiki sistem yang ada. Tapi Pak Hermawan, bukankah kita telah punya pengalaman pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD pada era Orde Baru? Dan waktu itu mulus-mulus saja Pak Her? Iya, kalau DPRD-nya kan nggak berani macam-macam. DPRD-nya kan tergantung pusat. Ya, adalah transaksi uang gitu. Pasti ada gitu lah. Tapi kan jual-belinya murah gitu. Kalau sekarang kan nggak. Kalau nggak percaya orang yang mau itu suruh ikut kan. Daftar gitu kan. Daftar ke partai nih. Gitu. Kenapa? Emang kalau lewat partai lebih murah. Selama ini ongkos yang paling mahal itu bukan buat kampanye, ongkos yang paling mahal itu buat beli-beli tiket partai. Saya ngalami pada masa-masa seperti itu, bagaimana kita datang ke partai, ke kantor sebuah partai. Jangankan mau beli tiket untuk calon gubernur, baru masuk di halaman saja, parkir satu mobil itu 100.000. Itu baru di lapangan parkirnya aja udah diperes, apalagi sampai di atas gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.